Serada Petrus sekaping 2. 2 Petrus bab setong. Tantretan separjanjo engku akati kaulus teja. Isa Almasih. Engki panika Allah ben ratoh penyelamat sampian sareng kaulus teja. Apareng jelen supaja sampian sareng kaulus teja percaja ke salerana. Sabab salerana alam paaki seleres. Surat panika dari Simon Petrus. Abdina Isa Almasih sareng rasulah. Moga-moga Allah maringana berkat sareng sejahtera sebanyaknah kesampian. Sebab sampian ampon oning ke Allah sareng Isa. Pangiranah sampian sareng kaulah seteja. Allah kalaban kubesa ilahinah maringi sampian sareng kaulah seteja. Sebereng seeka parloh ka angkui odi abekte ka salerana. Salerana alam paaki panikah kalaban jalan papunapa seeka oningi sampian sareng kaulah seteja perkara Isa Almasih. Senin beli sampian sareng kaulus teja supaya bisa norok anikmati kemuljaan sareng kasayana. Kalaben cara sesapanika Allah maringi sampian sareng kaulus teja kat berkat setalebet raja sareng setalebet arke seampon ecenciaki salirana. Kalaben kat berkat panika sampian bisa loput dari pikiran sehat jahat semarosak tunya panika. Ben sampian bisa norok narima pat sepat seilahi. Dati estiaraki paku ongku, supaya sampian terus percaja ke Almasih. Ben percajana sampian kenika etoro sarang odik sesai. Salaena odik sae, sampian juga ketu andik pengatawan. Salaena pengatawan, sampian ketu bisa ngator abe. Salaena bisa ngator abe, ketu kuat nangkung ponapa saus. Selain kuat nangkung ponapa saus, sampian ketu atorok kakasokana Allah. Ben odi atorok kakasokana Allah panika ketu etoro kataresnaan katantaretan sesa iman. Sampona kenika, kataresnaan katantaretan sesa iman kenika ketu etambai sareng kataresnaan kapasera saus. Kenika sedaja pat cepat sekotu eka andi sampian. Mun sampian andi pat cepat kenika sebanyakna. Sampian tanto beceng sareng hasil. Sarengan oning ka Isa Almasih. Pengiran sampian sareng kaulus teja kelaban asayan pole. Tapereng oreng setak keduan pat cepat sekati panikah copek pikirana. Tak bisa ngulati sareng tak emot jak satu sana. Sek dimin ampon epa berse. Teti tantretan. Ngiring ASTR palebi terongku supaya sampian seetem beli sereng seepele Allah panika atambe kuat. Supaya sampian tak kantos murtad. Kelaben sepanika sampian bekal eparengena hak setak kung nangkung kaangkui masuk ke dalam kerajaan. Selangkeng seepa reta Gusti Isa Almasih. Rato penyelamat sampian sareng kaula. Lantaran kenika kaula terusana maimot sampian perkara kenika. Senare sampian ampon oning ka perkara kenika. Sareng percaja oku kas pangajaran Allah seampon atarimah sampian. Mun kaula ki odi, kaula arasa wajib maingak ka sampian perkara kenika seteja. Sabab kaula oning cak kaula ampon para ontura dari tunya panika. Lantaran Gusti Isa Almasih ampon apareng oning cak terangah ka kaula. Teti kaula aistiarah ku ongku supaja saampona kaula mate. Sampian ki emot ka perkara kenikah seteja. Bekta kaula malai ka sampian saponapa kemuljaan para abuna Gusti Isa Almasih sepekal datang. Kaula seteja tak ada sar kanging tunging kebayana manusia. Kaula seteja ampon ningali tibi kemuljaan Almasih panika. Kaula seteja bada eka Isa ebekta Almasih emuljaki sarang Allah ramah. Ebekto kenika beda suara dari semaha mulja. Siadabu sepanika. Arya tang putra sekakase. Sima seneng tang ate. Kaulah seteja mireng tibi suara kenika seasala dari suarga. Ebekto kaulah seteja asareng salerana e atas gunung sesuceh ka Isa. Kenika sebebe kaulah seteja lebih yakin pole ka dedebuna Allah se etotoraki sareng para nabi. Dining sampian seteja agetiaki dedabuna ala panika lantaran dedabun panika agati damar senyonar ekenengan sepetang kantos muncara pacer. Ben sonara bintang temor nyonar e atena sampian. Kong langkong sampian kutu emot tedabuna Allah se edebuaki para nabi tak kenging etap seraki menorot pamangkinah sampian tibi. Sebab tedabuna Allah tak oning eka beraki lantaran karba manusah. Tapi erona Allah ngubesain orang keangkui manapa dedabun dari Allah tibi.